كثيرا. أما بعد، قرأنا لما تقدم بالأمس بعض الكلام في تطهير الاعتقاد. هذا المجلس الثاني. يقول المصنف رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل الأمير: الأصل الثاني، أي الذي ينبغي معرفته لطالب العلم بل وللمسلم، واجب على المسلم أن يعلم أيضا هذه الأمور. الأصل الأول، الثاني. قال: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم، أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم أول الرسل يعني، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يعني مجمع عليه. قال: بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإله قلنا هو المعبود، فالآلهة التي عبدت من غير الله ليست بآلهة حق، فهي آلهة باطل. طيب، عبدت بباطل. إن كان المعبود صالحا فقد سبقت له من الله الحسنى، ولكن عابدين الملائكة وعابدين أو عابدي الملائكة والأنبياء والأولياء هم المعذبون، العباد الذين صرفوا العبادة لغير الله فهي عبادة باطلة. قال: اعبدوا، يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة معناها اعبدوا الله وحده، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: فإنها دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة، قولها أن يقول الشخص لا إله إلا الله، ثم كل قوم يؤمنون برسولهم وبجميع الرسل أيضا الذين قبلهم، وحتى في ذلك الزمن الذين لم يأتوا. طيب، واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دون الله والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. نعم، هذا الباب فيه إثبات أن جميع الرسل دعوا الناس إلى عبادة الله وحده. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال ابن القيم: هو ما تجاوز الطاغوت، هو ما تجاوز به العبد حده، يعني هذا العبد العابد تعدى بعبادته غير الله فصير عبادته يعني لغير الله، فهذا هو الطاغوت، يكون من باب يعني تجاوز الحد الشرعي من قوله طغى الماء أي زاد على حده، لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طيب قوله أن يقول هذه الكلمة ويعتقد معناها، لا شك أن يقول باللسان ثم يعتقد بالقلب، وإلا فالمنافقون لم ينتفعوا بهذه الكلمة لأنهم قالوها بألسنة فقط. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فما نفعتهم أن قالوها بألسنة فقط، نفعتهم في الدنيا حيث لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ أموالهم. لكن تنفعهم في الآخرة لا، لأنهم كانوا يخادعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط. قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله وهو خادعهم. طيب خادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون، يعني ما يضرون إلا أنفسهم، أما الله فهو غني عن العالمين أصلا. فالمنافق ضر نفسه. خادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن هذا الباب هو أهم الأبواب، وهو معنى وهو معرفة أن جميع الرسل بعثوا ليعلموا الناس التوحيد، توحيد الألوهية، ويقرر على الناس توحيد الربوبية. فلا بد من الجمع بين توحيد الربوبية والألوهية، وكذا توحيد الأسماء والصفات. لكن أكثر ما بل كل ما وقع فيه المشركون هو في توحيد الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. الشيخ حفظه الله تعالى memulai محاضرة pagi ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, kemarin kita sudah membaca beberapa penggalan dari kitab Tathhirul I'tiqad. Kemudian berikutnya ucapan al-musannif rahimahullahu taala, al-aslu tsani, perkara mendasar yang perlu diketahui yang kedua adalah bahwasanya semua rasul diutus untuk mengajak umatnya kepada tauhid, yaitu tauhid al-ibadah, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara ibadah. Perkara yang kedua ini kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala wajib bagi penuntut ilmu untuk mengetahuinya, bahkan wajib bagi setiap Muslim untuk mempelajari hal ini. Al-Musannif rahimahullah mengatakan, sesungguhnya semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula nabi-nabinya dari yang pertama sampai yang terakhir diutus untuk mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, rasul yang pertama diutus adalah Nuh alaihi salam, mengajak umatnya kepada tauhid. Demikian pula rasul yang terakhir yang diutus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله تعالى. Kata al-musannif rahimahullah, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mereka memperdengarkan kepada telinga atau pendengaran umat-umatnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak bagi kalian selainnya. Kata Syekh hafizahullah taala, al-ilah ilahun di sini, makna kata ilah yakni ma'luh, makna kata Tuhan adalah sesuatu yang disembah, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembahan-sembahan, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, maka sembahan tersebut adalah batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikianlah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah sembahan yang hak, yang berhak untuk disembah. Adapun tuhan-tuhan dan sembahan selainnya, maka semuanya itu adalah sembahan yang batil. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Alla ta'budu illallah," dan jangan, para rasul juga memperdengarkan kaumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja." Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "An'budullaha wattaquhu wa athi'un," dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Demikian ucapan para rasul. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah tagut. Tagut sebagaimana kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Ma tajawaza bihi al-'abdu haddah," sesuatu yang hamba berlebihan di dalam melakukannya. Ini adalah asal dari kata taghut, sebagaimana diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah," tatkala air itu melewati batasnya pada kaumnya Nabi Nuh, tatkala banjir datang disifati dengan tagha. Air yang banjir disifati dengan tagha, yang merupakan asal dari kata taghut. Artinya, tatkala air itu datang dalam keadaan banjir, maka air itu telah melewati batasnya. Demikian pula taghut, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, definisinya adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddah, sesuatu yang seorang hamba melampaui batas di dalam hal tersebut. Maksudnya, seharusnya ibadah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahan-sembahan yang diberikan kepadanya ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah disebut taghut. Dan taghut apabila yang disembah tersebut adalah orang saleh, maka sabaqalahu minallahi alhusna, maka orang saleh tersebut telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya kebaikan, maka dia tidak termasuk ke dalam taghut ini. Adapun yang menyembahnya, pengikut-pengikut taghut, mereka itulah yang akan diadab. Kemudian ucapan al-imam, "Wa hadha huwa alladhi tadhammanahu qawluhu la ilaha illallah," dan inilah tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, merupakan kandungan dari makna la ilaha illallah. Makna la ilaha, tidak ada Tuhan atau tidak ada sembahan yang berhak disembah, adalah bahwasanya kita menetapkan semua taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innama da'atir rusul umamaha ila qawlihi hadhihi al-kalima, tidaklah para rasul diutus melainkan hanya untuk mengajak kaumnya kepada ucapan ini, yaitu la ilaha illallah wa i'tiqadi ma'naha, dan meyakini maknanya. La mujarrada qawliha bil lisan, tidak hanya semata-mata diucapkan dengan lisan. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, bukan seperti munafiqun. Karena sesungguhnya orang-orang munafiqun, orang-orang munafik, mereka hanya mengucapkannya dengan lisan saja, akan tetapi mereka tidak mengucapkannya di dalam hati, tidak menetapkan dan meyakini ucapan tersebut di dalam hati. Dan hal ini tidaklah bermanfaat bagi mereka di akhirat nanti. Adapun di dunia, mungkin saja bermanfaat bagi mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka akan mengatakan, kami mempersaksikan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Akan tetapi hal ini, ucapan ini tidaklah bermanfaat bagi mereka di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Sebagian manusia, yakni orang-orang munafikin, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu atau membohongi kaum muslimin, membohongi dan menipu Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, akan tetapi pada hakikatnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak merasakannya. Mungkin saja, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, mereka bisa menipu kaum muslimin, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali tidaklah bisa ditipu oleh mereka. Maka bab ini, wa ma'naha, kata Syekh Al-Imam Al-Musannif Rahimahullah, ومعناها معنى توحيد لا إله إلا الله معنى شهادة لا إله إلا الله هو إفراد الله بالإلهية والعبادة adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara uluhiyah dan perkara ibadah, والنفي لما يعبد من دونه, dan menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, والبراءة منه, dan berlepas diri dari semua itu. وهذا الأصل لا مرية فيها dan perkara ini tidak ada keraguan di dalam kandungannya, wala syakka fihi wa fi annahu la yatim imanu ahadin hatta ya'lamahu wa yuhaqqiqah, dan tidak diragukan bahwasanya tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mempelajari perkara ini dan mentahqiqnya dan benar-benar bisa merealisasikannya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kandungan perkara pertama ini, bab ini, bahwasanya setiap rasul, bahkan semua rasul, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengajak umatnya kepada perkara uluhiyah, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara ibadah, dan mentakrir hal tersebut, menanamkan hal tersebut kepada manusia. Dan juga di samping mengajarkan, mentakrir, mengajak umatnya kepada tauhid uluhiyah dan tauhidul ibadah, para rasul juga mengajarkan kepada umatnya dan menetapkan kepada umatnya tauhidur rububiyah, demikian pula tauhid al asma was sifat. Namun para rasul sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan tauhidul uluhiyah, karena perkara tauhid uluhiyah inilah yang banyak kaum musyrikin terjatuh kepadanya. Qawluhu wan nafyu lima yu'badu min dunillah wal bara'a minhu. Ida istadalla bi qawlihi ta'ala faman yakfur bit taghut wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى فالمؤمن يجب عليه أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك، يتبرأ من الشرك وأهل الشرك، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالواجب البراءة من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن الاستغاثة بهم وصرف العبادة لهم، وكذا التبرؤ من اليهود ومن النصارى من الملاحدة ومن شركهم ومن شركهم. هذا معنى البراءة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله شرط، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى لا إله إلا الله. نعم. Kemudian beliau menambahkan syarah pada ucapan al-musannif wal bara'atu min, dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang kufur, mengingkari, menjauhi at-taghut dan berpegang dengan al-urwatul wuthqa, tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, dan dia barang siapa yang menjauhi taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang Ibrahim alaihi salam: قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang ada bersamanya. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya bahwasanya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Hendaknya wajib bagi seorang muslim dia mengetahui hal ini, berlepas diri dari kesyirikan, dari pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik, demikian pula orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Demikian pula berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Adapun makna al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Makna al-urwatul wuthqa, tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, adalah ucapan la ilaha illallah. لو تعامل العبد مع كافر بتجارة أو نحو ذلك جاز، لكن لا بد أن يكرهه في قلبه ويكرهه فعله. طيب، إنما تعامل معه بأمر إيش؟ دنيوي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقترض من اليهود أو يشتري طعاما من اليهود، فلا تنافي بين هذا الفعل الدنيوي وبين الاعتقاد الديني، لا تنافي بين العمل الدنيوي هذا عند الحاجة وبين الاعتقادات الدينية. Apabila ada seorang muslim misalnya bermuamalah, berinteraksi, apakah itu dalam bentuk perdagangan dengan orang kafir, dengan orang Yahudi atau yang semisalnya, dalam perkara perdagangan, jual beli atau yang semisalnya, maka hal ini tidaklah mengapa. Akan tetapi dia harus tetap masih menanamkan kebencian dan berlepas diri dari orang kafir yang dia berinteraksi dengannya di dalam hatinya. Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Terkadang beliau membeli dari mereka, melakukan jual beli dengan mereka. Maka hal ini tidaklah menafikan kebencian kita terhadap orang-orang kafir, tetap bermuamalah dengan mereka, namun juga berlepas diri dan membenci kekufuran mereka tetap ada di dalam hati seorang muslim. Qala rahimahullah al-ashl ats-tsalits anna at-tauhid qisman. Tauhid qisman. Hadha kana 'inda akthar al-mutaqaddimin. أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. لكن لما كثر الكلام من الجهمية والمعتزلة على الأسماء والصفات صنف العلماء كتبا في الأسماء والصفات وألحقوه بالقسمين، فقالوا إذن قسم توحيد الأسماء والصفات. فالإمام ابن خزيمة ألف كتابا اسمه توحيد التوحيد، ذكر فيه الأسماء والصفات. كذلك الإمام البيهقي له كتاب الأسماء والصفات. الإمام البخاري له كتاب التوحيد في ضمن صحيحه. طيب، على كل كان توحيد الأسماء والصفات داخل تحت توحيد الألوهية وتحت توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. بمعنى الخالق، لما تقرأ الخالق البارئ الفاطر معناه توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق وحده الرازق وحده، فطر السماوات بمعنى أبدعهما وخلقهما من غير مثال سابق. طيب، ومعنى توحيد الأسماء والصفات بمعنى لا نسمي ربنا سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو رسله، بما سمى به نفسه أو رسله سموه بالأسماء الحسنى. والصفات لا نصفه سبحانه وتعالى إلا بما وصف بنفسه، صفات الذات وكذا صفات الأفعال. فصفات الذات كالوجه واليدين والعلم والقدرة ونحو ذلك نعتقد معانيها من دون تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وهذا هو معنى قول السلف إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله على معانيها المعروفة من دون تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إثبات الصفات السمع والبصر لله من دون أن نماثلها بالصفات المخلوقين ودون أن ننفيها عن الله. كيف تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا يرزق؟ سبحان الله. فهذا فيه رد على من ينفي الصفات وهو السميع البصير، ورد على من يمثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذن توحيد الأسماء والصفات أيضا هو قسم ثالث يجب الاعتقاد لذلك. طيب، قال القسم الأول أو تكلم بهذا القسم. Kemudian ucapan al-musannif rahimahullahu ta'ala yang berikutnya adalah al-asl ats-tsalits, perkara ketiga, aqsamut tauhid, pembagian tauhid. anna tauhid qisman. Kata beliau tauhid terbagi dua. Syekh hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya pembagian tauhid menjadi dua bagian adalah kebanyakan kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi tatkala yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, namun tatkala banyak yang berbicara dan menafikan sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhidul asma was sifat, para ulama menulis dan menjelaskan tentang hakikat dari tauhid al-asma was sifat, dan mereka mengikut sertakannya dengan atau memasukkannya ke dalam pembagian tauhid, sehingga tauhid menjadi tiga, yaitu tauhidur rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah dengan menulis kitabnya Kitabut Tauhid. Beliau menamakan kitabnya At-Tauhid, yang juga di dalamnya termuat tentang pembahasan tauhidul asma was sifat. Demikian pula Imam Al-Baihaqi menulis kitabnya yang berkaitan dengan asma al-asma was sifat. Sebagaimana pula yang dilakukan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menjelaskan tentang tauhid al-asma was sifat. Tauhidul uluhiyah harus terkandung di dalamnya tauhidul asma was sifat. Harus kita memahami sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, misalnya firman, misalnya Allah Subhanahu wa taala fatirus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala dialah fatir, menciptakan langit dan bumi, yakni bi ghairi mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Maka demikianlah kita memahami tauhid al-asma was sifat, yaitu kita memahami dan meyakini kandungan makna dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat dan makna tauhid al-asma was sifat adalah hendaknya kita tidak menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Sebaliknya, wajib bagi kita untuk menamakan Allah dengan nama yang Allah menamakan dirinya dengannya. Demikian pula, kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang Allah tidak menyifati, yang Allah tidak mensifati diri dengannya. Namun sebaliknya, hendaknya kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah atau Rasul Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengannya, atau yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menetapkan, baik itu yang berkaitan dengan sifat dhatiyah, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki qudrah, Allah Subhanahu wa taala memiliki al-hayah, kehidupan, maka wajib bagi kita semua untuk menetapkan sifat ini yang disebut dengan sifat dhatiyah, artinya sifat yang merupakan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula wajib bagi kita untuk beriman dan meyakini sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk memahami kandungan maknanya tanpa adanya takyif wala ta'til. Adapun takyif adalah mengandaikannya atau menanyakan bagaimananya, maka ini adalah suatu kesalahan. Demikian pula ta'til, tidak boleh menafikannya, tidak boleh menafikannya. Dan inilah kandungan dari makna ucapan as-salaf dahulu bahwasanya tauhid, makna tauhid al-asma was sifat adalah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya atau tidak boleh disertai dengan penafian makna dari sifat tersebut, dan juga tidak boleh mempertanyakan bagaimana atau mengandaikan seperti apa sifat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang permisalkan Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, wajib bagi kita untuk tidak mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, Dan tidak boleh juga kita menafikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya, baik dari berupa nama ataupun sifat. Bagaimana mungkin kita menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menyembah Tuhan yang tidak mendengar, Tuhan yang tidak melihat? Apabila kita menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya, tanpa mengandaikannya, tanpa menanyakan bagaimana bentuk sifat tersebut. Dan juga tidak boleh menafikan atau menghilangkan sifat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Demikianlah tauhidul asma wa sifat yang merupakan pembagian atau bagian dari at-tauhid yang ketiga. قال القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في العصر الرابع. توحيد الربوبية بمعنى تعتقد أن الله هو ربك وخالقك ورازقك وخالق العالمين ورازقهم ومدبر للعالمين، عالم السماوات والأرض، عالم السماوات وعالم الأرض. طيب، فكلهم محتاجون إلى الله، وهو القائم سبحانه وتعالى بهم، يقوم بحاجتهم وشأنهم، الحي القيوم، وهو غني عنهم. لهذا قال الخالقية والرازقية ونحوها، أي من تدبير أمورهم وشأنهم، يدفع عنهم البلاء، يرفع عنهم الضرار، ويسهل لهم أمورهم. وأهل الإيمان يزيدهم توفيقا وهدى سبحانه وتعالى. هذا القسم من التوحيد جماهير الناس يعترفون به ولا يجحده إلا من ندر القليل كالدهريين، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي نحيا ونموت، وما يهلكنا إلا الدهر. عندهم الدهر هو الذي يتسبب في موتهم يعني، والله هو الذي يحيي ويميت. وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ففرعون هو الذي أيضا أنكر الرب والإله، وكان يعتقد في نفسه غير ذلك لكن جحد. والشيوعيون الآن في هذه الأزمان أظهروا عقيدة الباطل، فهم يقولون خلقتهم الطبيعة، لا إله والحياة مادة، يعني ليس هناك خالق ولا رازق ولا أيضا إله يعبد، خلقتهم الطبيعة. نقول لهم الطبيعة مطبوعة مع معنى مخلوقة، فالعالم هذا لابد له من خالق ومدبر، فالسفينة لابد لها من سائق وعامل، فلا تمشي إلى البحر أطراف البحر تحمل لوحدها وترجع وتنزل لوحدها، لا بد لها من عمال. فالعالم هذا كله لا بد له من صانع وخالق ومدبر، فالله هو الذي خلق الأشياء ويدبرها سبحانه وتعالى. Pembagian tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyyah wal khaliqiyyah war raziqiyyah wa nahwu. Wa ma'naha anna Allah wahdahu wal khaliqu lil alam war rabbu lahum ila akhir. Dan makna tauhid, adapun pembagian tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-khaliq yang menciptakan, ar-raziq dialah yang memberi rezeki, dan yang semisalnya. Hakikat maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, dan dialah yang mengatur seluruh alam semesta, dan dialah yang memberi rezeki bagi alam semesta. Wa hadza la yunkiruhu al-musyrikun. Perkara ini tidaklah diingkari oleh orang-orang musyrik, dan tidaklah ada kesyirikan di dalam hal ini. Justru sebaliknya, mereka semua meyakini hal ini dan meyakini hal ini sebagaimana yang akan disebutkan pada perkara yang keempat. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagimu untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Rabbmu, dialah yang menciptakanmu, dialah yang memberi rezeki untukmu, dialah yang mengatur seluruh alam semesta, dialah yang mengatur alam semesta, baik itu langit maupun bumi, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah yang Maha Hidup, dan bergantung kepadanya seluruh segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan seseorang dari musibah, yang mengeluarkan seseorang dari kesusahan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan segala macam urusan. Semua orang-orang musyrik, sebagaimana yang disebutkan al-musannif, mereka mengakui dan meyakini akan tauhid ini. Namun bagi ahlul iman, maka mereka meyakini hal ini sebagaimana juga meyakini tauhidul uluhiyah, dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keyakinan dan memberikan keutamaan bagi mereka. Tauhidur rububiyah tidak ada yang mengingkarinya kecuali ad-dahriyun. Ad-dahriyun adalah orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah kehidupan yang kami lakukan sekarang melainkan kehidupan dunia yang kami alami, dan tidaklah ada yang mewafatkan kami melainkan waktu, melainkan zaman. Ad-dahr yakni az-zaman. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang mewafatkan kami, yang mematikan kami di dunia ini, melainkan ad-dahr. Mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mengatur, yang menghidupkan dan mewafatkan. Demikian pula yang dilakukan oleh Fir'aun tatkala dia mengatakan, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, sungguh aku tidak mengetahui ada Tuhan lain bagi kalian selainku. Maka Fir'aun di sini mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kesombongan. Adapun pada zaman kita ini, ada sekelompok orang yang menamakan diri mereka dengan ateis, asyuiyun. Mereka ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini, samawati wal ard, yang menciptakannya adalah at-tabi'ah, yang menciptakannya adalah, maksudnya terjadi sendiri. At-tabi'ah maksudnya sesuatu yang terjadi sendiri. Maka kata Syekh, kita katakan kepada mereka, asal makna at-tabi'ah matbu'. Asal kata tabi'ah bermakna maf'ul. At-tabi'ah wazannya adalah tabi' fa'il yang artinya maf'ul. Ashrah qalilan ahsamta ya Syekh. Baik. Sebagaimana misalnya jarih bermakna majruh. Jarih bermakna majruh, orang yang terluka itu disebut jarih, yang juga artinya majruh. Demikian pula tabi'ah artinya matbu'. Kalau tadi kata jarih, majruh, maf'ul, pasti ada fa'ilnya, pasti ada yang melukainya. Demikian pula tabi'ah, maka matbu', pasti ada tabi', Yang tadi majruh ada jarih, yang ini matbu' ada tabi'. Maka ucapan mereka yang menciptakan langit dan bumi adalah tabi'ah, maka mereka dibantah dengan ucapannya sendiri, karena tabi'ah matbu', tabi'ah maka juga ada penciptanya. Maka inilah bantahan bagi mereka. Mereka menafikan bahwasanya alam semesta ini memiliki pencipta dan tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta ini, dan tentu saja ucapannya batil. Sebagaimana kata beliau hafizahullah ta'ala, as-safinah, sebagaimana perumpamaan sebuah kapal. Kita melihat kapal melakukan bongkar muat di pelabuhan misalnya, tidak mungkin kapal itu melakukannya dengan sendiri. Pasti ada ummal, ada pekerja di dalamnya, ada buruh di dalamnya yang melakukan kegiatan tersebut. Maka demikianlah alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur, memberi rezeki dan menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Na'am. Qala wal qism ats-tsani tauhidul ibadah wa ma'naha ifradullah wahdahu bi jami'i anwa'il ibadat. العبادات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرة والباطنة. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال الآتي بيانها: فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. بعض المسلمين ممن يقول لا إله إلا الله جعل لله حتى شريكا في إيش؟ في الربوبية، حيث يطلب النفع من غير الله، فيظن أن الولي الفلاني يرزق أو يخلق الولد. فقد سمعت بعض الغلاة في مشايخهم يقول فلان اعطي المرأة الولد، إذا خلا بها ربما يخلق لها ولدا، استغفر الله. آخر يطلبه من صاحب القبر ولي الفلاني، وآخر يطلب منه أن يفرج همه، وهذه أمور يقوم بها الله وحده سبحانه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن توحيد العبادة هو الذي وقع فيه المشركون، وبعض المسلمين كما سمعت وقع في شرك العبادة أيضا، صرف بعض العبادة لغير الله. قال: فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتقرير الأول توحيد الربوبية، يعني الأول توحيد الربوبية، ودع المشركين إليه، يعني ليقرروهم على ذلك ويأمرهم باعتقادها أيضا، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك، استفهام تقريري، وهل من خالق غير الله، وتنهاهم عن شرك العبادة. ولهذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. فأفاد بقولهم في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا، يعني بأن الله قوله لا للتعريف يعني وحده. هم عرفوا أيضا أممهم بأن الله الخالق الرازق، ليحتجوا أيضا بهذا التوحيد الذي أنتم تقرون به على توحيد العبادة، ويعرفون أيضا الذي لم يعرف ذلك، احتجون عليه إلى هنا والأخ يترجم وإن شاء الله في درس آخر. Kemudian al-qism ats-tsani. Naam, pembagian tauhid yang berikutnya. Adalah tauhidul ibadah. Dan maknanya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh macam jenis ibadah, yang akan disebutkan penjelasannya insyaallah. Fahadha huwa alladhi ja'alu lillahi fihi syuraka. Dan dalam perkara tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah inilah kaum musyrikin terjatuh ke dalamnya dan menjadikan syarikat, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz syarik, jadi dalam bahasa Arab asy-syuraka adalah jamak dari syarik. Dan kata syarik, sekutu, kata Imam Musannani, yushir bil iqrar billahi ta'ala. Tatkala seorang menjadikan bagi Allah syarik, dia menjadikan syarik sekutu, maka ucapan sekutu itu, syarik itu, mengisyaratkan bahwasanya mereka meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini makna syarik bukanlah mereka mengingkari tauhidul uluhiyah bagi Allah dan juga tauhidur rububiyah, akan tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Farrusul alaihimussalam bu'itsu litaqriril awwal. Para rasul alaihimussalatu wassalam diutus untuk mentakrir, menekankan makna tauhid yang pertama, yaitu tauhid ar-rububiyah. Wa da'al musyrikin ila tsani. Tadi ada perbedaan nuskha dengan Syekh, ada perbedaan apa namanya cetakan. Adapun cetakan yang saya miliki adalah dicetak di bawah bimbingan Lajna Daimah, paling insyaallah mu'tamad. Tadi tidak sempat karena ada perbedaan yang cukup jauh maknanya. Kalau di sini farrusul alaihimussalam bu'itsu litaqriril awwal, para rasul semuanya diutus untuk menekankan makna tauhid yang pertama, yaitu tauhidur rububiyah. Wa du'ail musyrikin ila tsani, namun mengajak orang-orang musyrik kepada tauhid yang kedua. Tadi yang Syekh bukan ila tsani, nanti insyaallah kita akan sampaikan ke Syekh. Mithlu qawlihim fi khitabil musyrikin, sebagaimana ucapan para rasul yang Allah kisahkan tentang orang-orang musyrikin. Afillahi syak fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Afillahi syak, apakah ada keraguan pada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh, ucapan afillahi syak, hamzah di sini istifham, namun istifham takriri, istifham yang mengharuskan jawaban dari mereka bahwasanya afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah ada keraguan untuk kalian serahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kalian mengetahui bahwasanya Allah fatir yang menciptakan langit dan bumi. Maka di sini istifham taqriri, yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, Allah mengajak, menyeru kalian untuk kembali kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga istifham taqriri. Wanahihim an syirkil ibadah, dan para rasul diutus untuk mencegah kaumnya, mencegah umatnya dari melakukan kesyirikan di dalam perkara ibadah, yaitu beribadah dan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Walidza qala Allah taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruh agar kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Ay qailina li umamihim, yaitu mereka mengatakan kepada umat-umat mereka, "An ya'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja." Fa afada biqaulih, maka firman Allah Subhanahu wa taala penggalan ayat fi kulli ummah, setiap umat, menunjukkan bahwasanya semua umat tidaklah diutus kepada mereka rasul melainkan untuk menyuruh mereka dan mengajak mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, la litta'rif bi anna Allah huwal khaliq lil alam, bukan hanya sekedar untuk mengajarkan umat-umat mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan alam semesta ini, wa annahu rabbus samawati wal ard, dan tidak pula semata-mata hanya menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan semesta alam, Tuhan Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Fa innahum muqiruna bihadza, karena mereka, orang-orang yang diutus kepada mereka rasul, umat-umat yang diutus kepada mereka rasul, semuanya mengakui dan meyakini hal ini. Walihada lam taridil ayatu fihi fil ghalib illa bisighati istifhamit taqrir. Oleh karena itu, tidaklah ada dalam Al-Quran satu ayat yang bentuknya, yang pertanyaannya diarahkan kepada orang-orang musyrikin, melainkan dalam bentuk istifham takrir. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, istifham takrir, Syekh tadi syarahnya sampai di sini, hanya mungkin karena sebagian kita bahasa Arabnya belum sampai kepada pembahasan istifham takrir. Istifham takrir adalah istifham mempertanyakan sesuatu yang mereka meyakininya. Seperti misalnya ayat yang disebutkan oleh Syekh tadi, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah ada keraguan untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja sementara kalian mengetahui bahwasanya Allah fatirus samawati wal ard, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Al-Imam As-Sun'ani, tidaklah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang para rasul yang mengajak kaumnya, melainkan semuanya dalam bentuk istifham takrir, karena semuanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Akan tetapi mereka mengingkari bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diserahkan kepadanya al-ibadah. Wallahu a'lam. Mohon maaf apabila ada yang terlewat, ada yang kurang tepat terjemahannya. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya dan syaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasanya jadwalnya ba'dal 'asr insyaallah. Kalau tidak ada halangan, ba'dal 'asr dengan materi yang sama, tathhirul i'tiqad. Kalau enggak ada halangan juga, ba'dal maghrib baru kembali kepada al-fiqh. Nah.